Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslimin, para hadirin, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, di mana kita telah sampai pada hadis yang kelima dan sudah kita selesaikan hadis ini, yaitu hadis dalam bab siddiq, di mana telah disebutkan beberapa faedah penjelasan oleh Syekh rahimahullah. Sebelum kita masuk hadis yang keenam, rupama na'am, mungkin ada yang mau memurajaah, mengulang kembali hafalan hadis yang kelima, hal ahad. Ada yang menghafal hadis yang kelima? Baik, nastamir, kita lanjut. Baik, as-sadisu, pelajaran atau hadis yang ke-6. Ya. Hadis yang ke-6 masih babu siddiq, yakni an Abi Hakim, an Abi Khalid Hakim ni Hazin. Hadis yang ke-6, hadisnya pendek. Dari Abi Khalid, an Abi Khalid Hakim ibn Hizam. Dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. An Abi Khalidin, dari Abi Khalid Hakim ibn Hizam. Namanya Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qal, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, al bay'an bil khiyar, penjual dan pembeli, bil khiyar, itu dengan khiyar. Khiyar yakni memilih. Penjual dan membeli itu melakukan khiyar. Apa itu khiyar? Memilih antara melanjutkan jual belinya, akadnya, atau tidak. Al-bay'ani bil khiyar, penjual dan pembeli itu dengan khiyar. Apa itu khiyar? Dengan melakukan khiyar. Khiyar yakni memilih antara dua keadaan. dilanjutkan jual belinya atau dibatalkan. Malam yatafarroqo, malam yatafarroqo, selama belum berpisah, selama keduanya belum berpisah. Ya, malam yatafarroqo, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'ihima. Fa in sadaqa, maka jika keduanya jujur, jika penjual dan pembeli itu jujur. Paham? Fa in sadaqa, maka jika penjual dan pembeli itu jujur, pemilik barang, calon pembeli barang jujur. Wa bayyana, dan menjelaskan. Kedua belah pihak saling menjelaskan. Burikalahuma fi bai'ihima. Burika, diberkahi oleh Allah jual beli keduanya. Terlalu cepat. Burikalahuma fi bai'ihima, diberkahi oleh Allah jual beli keduanya. Ya. Wa in kazaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Dan jika keduanya kazaba, berdusta, tidak jujur. Dan jika penjual dan pembeli berdusta. Ya. Wa katama, dan menutup, menutupi. Menutupi barangnya, menutupi maksud dan tujuan mau beli. Kalau dia menutup-nutupi, tidak jujur. Muhiqat, muhiqat, dihapus. Dihapus oleh Allah. Ini majhul, fa'ilnya tidak disebutkan karena majhul. Muhiqat, dihapus oleh Allah maksudnya. Barakatu bai'ihima, dihapus barokah jual belinya. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain. Para pendengar sekalian, para hadirin barakallahu fikum, hadis yang ke-6. Baik, kami ulang kembali. La'allakum tafhamun. An Abi Khalidin, dari Abi Khalid Hakim ibn Hazim Hizam radhiyallahu anhu. Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bayyani bil khiyar, penjual pembeli itu dengan khiyar. Khiyar, kata ulama, yaitu memilih antara dua keadaan, melanjutkan jual beli atau membatalkan, namanya khiyar. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, namanya khiyar majlis. Khiyar majlis yakni ketika calon penjual, calon pembeli masih dalam majlis, belum keluar dari majlis tersebut, itu masih boleh melakukan tawar menawar. Namanya khiyar majlis. Fa in sadaqa, maka jika keduanya jujur, penjualnya jujur menerangkan barangnya, pembeli juga jujur. Wa bayyana, dan keduanya saling menjelaskan. Penjual menjelaskan barangnya, pembeli juga menjelaskan maksudnya. Burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi oleh Allah jual belinya. Yakni jual beli yang diberkahi oleh Allah. Wa in kadzaba wa katama, jika keduanya berdusta. Penjual tidak menerangkan aib barangnya. Barang palsu dikatakan orisinil. Sampai sumpah segala. Wallahi, ini produk luar negeri. Padahal produk dari dalam negeri. Wa katama, dan menyembunyikan aibnya. Maka kata Nabi SAW, muhiqat, dihapus. Barokatu bainihima, jual beli keduanya. Muttafaq alaih. Ma'asyiral muslimin, itu hadis. Ya, ini termasuk dibahas, dimasukkan dalam babul khiyar. Para ulama ketika membahas bab jual beli, itu hadis ini biasanya dimasukkan dalam babul khiyar, yaitu khiyar majlis. Karena khiyar dalam jual beli itu sendiri ada beberapa macam. Ada khiyar aib. Khiyar aib yakni kesepakatan antara penjual dan pembeli. Artinya ketika ada aibnya, barang dikembalikan. Ada khiyar syarat dan sejenisnya. Kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Lafaz hadis al-bayyi'ani. Apa yang dimaksud dengan al-bayyi'an? Ai al-ba'i'u wal-mushtari. Kalimat bayi'an adalah yang dimaksud penjual, ba'i', dan mushtari, pembeli. Karena dalam transaksi jual beli itu ada pihak penjual, ada pihak calon pembeli. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan bayi'an. Walaupun bayi', ba'i', asalnya penjual. Tapi maksudnya adalah termasuk penjual pembeli. Ya. Kenapa dimutlakkan demikian? Atlaqa alaihi ma ismul bayi' min babi taghlib. Dimasukkan terjemahan seperti ini adalah min bab taghlib, dari sisi keumuman. Kalau dalam perdagangan ya jual beli. Bab jual beli. Karena di situ ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Maka dalam bahasa Arab masuk dalam kalimat bayi'an. Kama yukol, seperti dikatakan al-qamarani. Kalimat al-qamarani, dua qamar. Tapi yang dimaksud adalah asyams wal-qamar, matahari dan bulan. Atau seperti Umarani, dua Umar. Tapi yang dimaksud adalah Abu Bakar wa Umar. Ya. Ya. Yang dimaksud Abu Bakar dan Umar. Seperti ini, bayi'ani. Yang kedua, kalimat bil khiyar. Apa yang dimaksud dengan bil khiyar? Bil khiyar ae, maksudnya adalah kullun min huma yahtar. Masing-masing dari kedua belah pihak itu yakhtar, memilih. Artinya apa? Yakhtaru ma yurid, memilih apa yang diinginkan. Itu namanya khiyar. Khiyar yaitu kata para ulama, khiyarul amrain min imdail bay' au fasqih. Khiyar pengertiannya adalah memilih dua keadaan, dua pilihan. Satu, melanjutkan transaksi jual beli. Dua, membatalkan. Ya, kalau barangnya cocok, harganya cocok, lanjut. Barangnya cocok, harga tidak cocok, tidak jadi. Nah, ini namanya khiyar. Dan ini termasuk hikmah di dalam jual beli. Islam memberikan sebuah kelonggaran. Apa itu? Khiyar. Boleh khiyar. Kapan dilakukan khiyar? malam yatafarraqo. Kalimat yang ketiga, pada hadis ini terdapat kalimat malam yatafarraqo, selama belum berpisah. Selama belum berpisah. Apa maksudnya sebelum berpisah? Ai madama fil fi makanil aqdi. Selama penjual dan pembeli di tempat transaksi. Ya. Ya. Walam yatafarraqa, belum berpisah. Fa innahuma bil khiyar. Selama masih dalam satu majelis hak penjual dan pembeli, maka melakukan khiyar. Misalnya ami penjual sayur, ami aku wakilai, dia nawarkan apa tadi? Sayur-sayuran. Gitu ya. Wah, tawar tuh. Ya. Nah, ketika ada pembeli, itu nawar. Berapa dua kilo brambangnya? Namanya nawar. Oh, satu kresek 5.000. Boleh kurang, boleh sedikit. Boleh kurang sedikit, berarti masih bisa ditawar. Nah, ketika masih dalam majelis tersebut, masih boleh. Jangan sedikit lah, kurangi lagi. Sampai penjual ya sudah, 4.000 saja. Sepakat. Penjual sepakat di harga 4.000. Pembeli pun sepakat harga 4.000. Terjadi transaksi. Ya. Apa karena dia lupa tidak bawa uang? Hutang ya. Kalau penjual rindu, ya tidak apa-apa, besok harus bayar. Sepakat. Ya. Kalau dibayar langsung, kontan. Nah, ini namanya khiyar majlis. Kalau sudah terjadi kesepakatan, sah jual belinya. Ketika sudah keluar dari majelis, begitu sampai rumah, duh, ini kok harganya lebih murah di warung ini ya. Kejar lagi, oh ini sini. Saya tawar lagi, 3.000. Duh. Sudah 5.000, sekarang 3.000. Duh, murah sekali. Karena tadi sudah sepakat, ini tidak bisa. Tidak bisa ini, sudah bubar apanya. Kalau sudah sepakat, sudah meninggalkan majlis, sudah selesai jual beli, sah. Baik. Inilah yang disabdakan dalam hadis Bukhari, dalam hadis Ibnu Umar. Idza tabaya'a rajulan, kalau terjadi jual beli dua orang, fakulu wahidin minhuma bil khiyar, masing-masing boleh melakukan tawar menawar. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah, kana jami'an. Kata Ibnu Umar meriwayatkan lafaz yang berbeda, kana jami'an, dua-duanya berkumpul. Ayu khayru ahadum al-akhir, boleh memilih salah satu di antara kedua pihak. Fa in khayra ahadum al-akhir fatubayyi' fatabaya. Kalau sudah sepakat, maka terjadilah jual. Faqad wajabal bai'. Faqad wajabal bai', sungguh telah wajib jual beli. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk ahadum al-bai', faqad wajabal bai'. Sehingga Ibnu Umar salaf perawi hadis ini, kalau dia membeli sesuatu yang menakjubkan, dia bayar. Dan kemudian dia berpisah dari majelis jual beli tadi karena sudah sah jual belinya. Ya. Nah, saya memberi contoh di sini. Ada contohnya di sini. Wa misaluhu, contohnya rajulun ba'ala akhir ala akhari sayyaratan. Ada seorang menjual mobil terhadap orang lain. Berapa harganya? Bi asrofi ala. 10.000 real mungkin ini maksudnya. Kalau 10.000 rupiah ya murah ya. Mungkin yang dimaksud oleh Syekh 10.000 real. Ya. Begini. Kalau 10.000 real ya kurang lebih 100 juta lah ya. Ya kurang lebih. Kalau tergantung standar kenaikan dolar. Nah, kata mu'alif, famadama fi makanil aqdi wa lam yatafarraqa fa huma bil khiyar. Selama pemilik mobil dan calon pembeli mobil dalam masih dalam satu majlis kedua belah pihak bil khiyar, melakukan transaksi tawar menawar. Insya'al ba'i' fasakhal ba'i'. Insya'al ba'i' fasakhal ba'i'a. Kalau mau, pihak penjual menggagalkan, membatalkan jual belinya. Harga mobil ditawar cuma 50 ribu. 50 juta maksudnya. Ya. Nah, padahal pihak pembeli menginginkan 100 juta. Wah, ini terlalu murah ini. Tidaklah, saya tidak mau jual seharga itu. Nah, ketika sudah terjadi pembatalan, karena memang tidak cocok harganya, maka boleh melakukan hal itu. Wa in sa'a al-mushtari, atau boleh juga calon pembeli tadi membatalkan al-bay'a, jual belinya. Karena dia masih bertahan harga 100 juta. Ah, terlalu mahal lah. Karena terlalu mahal, dia katakan saya tidak jadi beli. Kalimat penggagalan tersebut dengan lisan, kemudian dia keluar dari majlis. Otomatis sudah apa? Sudah batal apanya? Akad jual beli. Nah, jadi sudah batal akad tadi. Ya. Wadzalika min nikmatillah. Inilah termasuk nikmat Allah Ta'ala. Apa itu? Kenikmatan Allah diberi kemudahan. Diberi kemudahan untuk melakukan tawar-menawar. Karena kadang calon pembeli duitnya pas-pasan. Jadi kalau tidak bisa ditawar, apalagi kalau sudah megang barangnya. Baru megang spionnya. Kalau sudah megang tidak boleh tidak dibayar. Harus dibayar. Aduh. Pegang-pegang saku, waduh, duitnya pas-pasan, sudah megang spion ini, harus dibayar. Wah, kan memberatkan. Tapi kalau boleh melakukan khiyar, dilihat dulu rodanya, dilihat dulu knalpotnya, dipegang dulu catnya, oh, asli bukan. Nah, ini ada masa-masa untuk memilih. Ya, ini calon pembeli. Nah, kalau tidak ada khiyar, masya Allah, berat sekali. Ya. Karena kadang, ya, sebagian orang yang tidak mengilmui bab jual beli, makanya adab orang masuk pasar, itu berilmu, mengilmui jual beli. Kadang kita baru ngeliatin, baru ngeliat aja, sama penjual dipegangin. Karena baru megang-megang aja, ngeliat-liat aja. Baru megang, lihat, wah, Anda harus bayar 5% dari harga. Dipaksa, harus beli. Nah, ini memberatkan. Ya. Islam tidak seperti itu. Masya Allah. Kalau cocok, lanjutkan akadnya. Kalau tidak cocok, bubar. Nikmat ini. Wa tawsihi ala ibad. Dan ini termasuk kelonggaran Allah untuk para hamba. Li'anal insan idza kanat sil'atu inda ghairihi sarat khaliyah bi nafsihi yuhibbu an yahsula 'alaiha bi kulli wasilah. Dikarenakan orang kalau harga barang itu mahal. Ya. Kanat sil'a inda ghairihi sarat ghaliyah. Harga barang pada orang lain itu jadi mahal. Padahal pada dirinya itu dia ingin untuk mendapatkan. Sehingga kadang orang itu ingin mendapatkan itu dengan segala cara. Maka Islam memberi sebuah nikmat adanya khiyar. Faidha hasolat, kalau terjadi kesepakatan, lahu farubama tazulu rohbatuhu anha li'anahu adrokaha waja'ala syari'u lahu al-khiyara' di ajli ayataro yatarawa wa tazawwada bi ta'anni wan nadhar. Ya. Maka apabila telah terjadi, ya. Fa idza hasalat lahu, apabila terjadi tadi, maka bisa jadi hilang keinginannya untuk berbuat sewenang-wenang dalam menaikkan harga atau mendolimi calon pembeli. Gitu? Li'annahu idza adrakaha, dikarenakan kalau dia mendapatkan barang dan dia mencintai dan cocok harganya, maka itu dengan cara mudah dia bisa dapatkan apa yang diinginkannya. Faja'ala syari' lahu al-khiyar. Maka syariat menciptakan, membuat syariat namanya khiyar. Untuk apa? Agar supaya yatarawa wa yatazawwada bita'an. Orang itu supaya sebelum membeli, yatarawa, dia mencari barang yang dia harapkan itu pas apa tidak. Wa yatazawwada, dan dia bisa mencari bekal yang cukup untuk bisa mendapatkan barang itu. Bita'ani, dengan berhati-hati, diteliti dulu barangnya, harganya, barangnya cocok apa enggak. Wanabor, dan dia bisa membandingkan, menilai dengan seksama. Ini mobil tahun 99. Harga tawarnya 150 juta. Dia bandingkan dengan barang yang ada di tempat lain. Gitu? Di tempat yang lain kok cuma 100 juta. Wah. Dia bisa menimbang. Bisa melihat, memilih. Oleh karena itu, sebelum terjadi kesepakatan, Allah Ta'ala beri kelonggaran, namanya khiyar. Famadama rajulan lam yatafarraqa fi fahuma bil khiyar. Selama dua orang, penjual dan pembeli, belum berpisah, maka keduanya boleh melakukan khiyar. Wa in talal waktu, walaupun waktunya panjang. Walaupun waktunya apa? Panjang. Iya. Iya. Karena apa? Malam yatafarraqa. Karena Nabi mengatakan selama belum berpisah. Masih dalam satu majelis. Maka pembeli atau penjual harus sabar. Ini kok nawar kok lama banget ya. Mau beli baju satu aja hampir. Biasanya ibu-ibu itu nawarnya sejok. Milih ini, sudah diambilkan, sudah cocok. Itu yang warna ini. Ambilkan lagi, oh yang warna itu. Sampai penjual itu garuk-garuk. Ini milih yang mana sih ya. Ya harus sabar. Karena kata orang, pembeli itu apa? Raja. Namanya raja diapakan? Dihormati apa dibentak? Dihormati toh, loh ya yang sabar. Namanya pembeli raja. Sudah ditata rapi, diambilin. Sudah dilempit bajunya, digelar, dilihat. Wah, masya Allah, ini penjual ini harus disikapi dengan sabar. Ya, karena masih dalam waktu khiyar. Apalagi penjual apa ini pakaian tadi ya. Ya, kalau mobil mungkin tidak perlu dilempit ya, cuma dilihat pegang-pegang. Kalau penjual pakaian ya harus sabar, karena dia masih boleh melakukan khiyar. Tapi hadis Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar yang hadisnya ini riwayat Bukhari, au yukhayyiru ahaduhum al-akhar, atau saling memilih khiyar salah satu dari keduanya. Ai yaqulu ahadumul akhar al khiyaru laka wahdak. Artinya penjual atau pembeli boleh mengatakan Anda boleh memilih. Fa yahina idzin yakunul khiyar lahu wahdak. Maka khiyar jatuh pada satu pihak. Karena kadang ada barang penjual mengatakan harga apa? Harga net atau harga? Harga sudah tidak bisa ditawar. Harga bandrol 50.000. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi sudah. Sudah? Tapi ada harga 50.000 masih ada, boleh nurun harganya. Kalau ada seperti ini maka boleh menawar. Atau kalau tidak ada khiyar, tidak ada memilih. Aw yaqula jami'an la khiyara bainana, atau sepakat kedua belah pihak. Penjual mengatakan tidak ada tawar menawar. Pembeli juga sepakat. Masuk supermarket. Harga bandrol semua. Sabunnya, sandalnya, bajunya. Ya dah? sayurnya, minumannya. Semuanya sudah pakai hadas. Ditawar boleh apa enggak biasanya? Antum sudah sepakat kalau masuk sini enggak ada khiyar lagi, enggak ada tawar-menawar lagi. Ya Allah, enggak cocok ambil. Kalau enggak cocok tinggalkan, selesai. Inilah. Jadi ada empat bentuk nanti jenis dalam khiyar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Jadi yang dihafalkan ini ya insyaallah ya. Yang pendek aja ya. Yang pendek dihafal. Alhamdulillahi rabbil.